Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadar rasulullah. Taib ikhwan wal akhwat, kembali kita meneruskan pembelajaran kita tentang bab fikih ibadah ini. Alhamdulillah, pertemuan kemarin kita sudah membahas bab tentang aqsamul miyah, tentang pembagian air ya. Di mana ada tiga kemarin, ada tahur, ada tahir, dan ada najis ya. Taib saya tidak akan membahas kembali. Kita akan lanjutkan pembahasan yang selanjutnya ya, pertemuan ini insyaallah bab tentang al-aniyah. Tentang apa? Al-aniyah. Nah, al-aniyah ini adalah artinya bejana-bejana, bejana. Taib. Nah, kenapa bejana ini dimasukkan ke dalam fikih ibadah ya? Karena bejana ini adalah tempat menampung air. Sementara air ya, itu dipakai wudu dan dipakai makan, dipakai minum. Kemudian wudu itu adalah syarat sah salat. Nah, maka jikalau bejananya tidak boleh digunakan, maka air wudunya pun tidak boleh digunakan. Nah, kalau airnya tidak boleh digunakan, maka hukum wudunya tidak sah. Kalau hukum tidak wudunya tidak sah, maka sholatnya pun tidak sah. Maka di sini bab bejana ini dimasukkan ke dalam bab fikih ibadah ya, walaupun di kitab-kitab yang lain bab bejana ini masuk ke dalam bab al-at'imah, bab tentang makanan, bab makanan dan minuman. Ya, karena memang bejana ini wadah atau tempat makanan dan minuman. Ya. Tapi selanjutnya ikhwafillah, bahwasanya yang pertama al-aniyah, bejana ini ada kismani, ada dua jenis ya. Yang pertama mubahah, yang mubahah itu boleh ya, boleh digunakan. Nah, ini apa saja yang boleh digunakan? Nah, ini kullu ina'in tahirin, kullu ina'in tahirin, setiap bejana yang suci. Nah, jadi yang suci, yang bersih, bersih atau suci, suci ya. La fiddatun fihi wala zahabun, tidak ada perak di dalamnya. Jadi tidak termasuk atau tidak terdapat perak dan tidak terdapat zahab, itu emas. Ya. Min aniyatil muslimin awil kufar, ya, dari bejana kaum muslimin maupun kaum yang kafir. Jadi orang kafir kalau misalnya dia menggunakan bejana selain emas dan perak ya, nah, maka boleh airnya kita minum, kemudian makanannya kita makan ya. Jadi boleh orang kafir atau kaum muslimin memakai bejana selain yang ada perak ya dan yang ada emas ya. Ini sebenarnya sudah kita bahas ya hadisnya kemarin, bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la talbasu al harir wal dibat, janganlah kalian menggunakan sutra kasar dan sutra halus, wala tashrubu fi aniyatiz zahab wal fiddah, dan janganlah kalian meminum dari bejana dari emas dan dari perak ya, wala ta'kulu fi suhafiha, janganlah kalian juga makan di bejana tersebut ya. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah, karena bejana itu bagi orang kafir di dunia dan bagi kita kaum muslimin di akhirat. Nah, ini dengan hadis itu bahwa jelas tidak boleh menggunakan bejana yang dari perak maupun yang dari emas ya. Tapi nanti kita akan ada pengecualian di sini ya, bab tentang fidoh ini insyaallah. Taib. Kemudian yang kedua ini muharramah, yaitu haram, tidak boleh digunakan. Tidak boleh digunakan adalah yang pertama an-najisah, yaitu ya dari najis. Jadi bejana yang mengandung unsur najis. Misal juludul maitah, contohnya kulit binatang yang sudah mati ya. Kulit binatang yang sudah mati ya. Nah, kulit binatang yang sudah mati ini ada dua jenis. Tahrumu mutlaqan atau tuhramu mutlaqan, diharamkan secara mutlak. Ya. Contohnya adalah jildul hayawan an-najis. Jild itu kulit, al-hayawan hewan, ya. An-najis, najis. Jadi kulit hewan yang mengandung yang najis, contohnya kulit babi, kulit anjing, ya. Dan lain sebagainya. Ini tidak boleh digunakan. Nah, kemudian yang kedua al-julud ghairu madbughah. kulit yang tidak disamak. Kulit yang tidak disamak. Jadi kalau misalnya kita menyembelih hewan, ya, kemudian hewan tersebut kulitnya tidak disamak, maka tidak boleh digunakan untuk wadah bejana, gitu ya. Jadi tidak boleh digunakan untuk bejana, ya. Baik. Nah, termasuk di dalamnya yang di sini tidak boleh najis itu adalah di sini hewan buas, ya, hewan buas. Walaupun ini ada khilaf nanti kalangan ulama, hewan buas apakah kulitnya itu boleh digunakan atau tidak. Contoh misal kulit buaya, kulit singa dan lain sebagainya. Jumhur kebanyakan ulama mengatakan tidak boleh, ya, tidak bolehnya bukan karena najis, tapi karena ada hadis lain bahwasanya Nabi melarang menggunakan kulit dari binatang buas, ya. Tapi kulitnya kalau disamak ya suci, ya. Berbeda dengan pendapat Al-Imam Ahmad dan yang lainnya bahwa ini tidak boleh menggunakan kulit yang dari binatang buas, ya. Tapi ini bab khilaf, ya, saya tidak akan membahas lebih dalam, ya. Tapi selanjutnya dulu. Kemudian mayajuju istimaluhu dalam bab tentang kulit yang bejana yang diharamkan yang najis itu, mayajuju istimaluhu fil yabisat, boleh dipakai dalam keadaan kering. Boleh dipakai dalam keadaan kering, yaitu apa? Al-julud al-madbughah, yaitu kulit yang disamak. Kulit yang disamak. Kulit yang disamak itu adalah ya seperti sepatu, ya, yang tadinya dari kulit, ya, kemudian dibersihkan pakai kimia tertentu, zat kimia tertentu, dikeringkan, disucikan lagi terus seperti itu sampai bersih, sampai kering. Ya, seperti akhirnya bisa dipakai untuk jaket ataupun sepatu. Nah, ini bakal kulit itu sudah disamak, maka hukumnya boleh digunakan. Ketika apa? Ketika kering. Tapi ketika basah maka tidak boleh digunakan. Ini menurut pendapat Hanabilah, yaitu pengikut Imam Ahmad, ya. Termasuk di dalamnya, di dalam kitab ini dibahas tidak boleh digunakan ketika basah, tapi ketika kering maka boleh, ya. Artinya sudah kering, sudah benar-benar kering, menjadi kulit yang sudah disamak, maka boleh digunakan, ya. Ini seolah-olah pertanyaannya adalah di sini kulit yang sudah disamak itu adalah kulit najis atau kulit bangkai, ya. Padahal yang dimaksud dengan al-julud al-madbughah, kulit yang disamak di dalam keterangan ini, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Dr. Amir Bajat, adalah maksudnya kulit yang halal dimakan, maksudnya yang disembelih secara syar'i, ya. Maka kalau kulit yang disembelih secara syariat, ya, maka kulitnya bisa disamak kemudian digunakan kalau kering. Tapi kalau kulit bangkai, ya, kulit bangkai, maka tidak boleh. Kulit bangkai misalnya ada hewan atau kambing gitu, ya, yang sudah mati, yang tidak disembelih dengan syar'i, maka kulitnya ini tidak boleh digunakan. Seperti yang disampaikan juga oleh Syekh Hajawi, Al-Imam Al-Hajawi di dalam kitabnya Zadul Mustaqni, ya, di sini dijelaskan wala yathuru jildu maitatin, ya. Tidaklah suci jildu maitah, kulit bangkai itu, bidibagin, dengan disamak. Wa yubahu istimaluhu ba'da dabghi fi yabisin min hayawanin tahirin. Wayubahu istimalu, akan tapi boleh digunakan, boleh dipakai, ya, ba'da dabghi, setelah disamak, fi yabisin, ketika dalam keadaan kering, min hayawanin tahirin, dari hewan yang suci, hewan yang suci, fil hayati, ketika dalam keadaan hidup. Artinya kalau sudah dalam keadaan bangkai maka tidak boleh digunakan. Dan inilah pendapat Hanabilah, pendapat pengikut Imam Ahmad, bahwa kulit yang yang bangkai, ya, yang tidak disembelih dengan syar'i, maka tidak bisa disamak, tidak boleh digunakan. Ini haram. Berbeda dengan pendapatnya jumhur, ya, ulama-ulama yang lain mengatakan boleh. Tapi sebenarnya saya tidak ingin membahas tentang khilaf ini, tapi nggak apa-apa, ya, sedikit saya sampaikan. Mungkin yang lainnya nanti saya tidak akan membahas khilaf. Contohnya di sini misalnya tadi kulit bangkai itu tidak boleh digunakan menurut keterangan Imam Ahmad, ya. Nah, sementara jumhur mengatakan Boleh digunakan. Kenapa? Ada hadis. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kullu ihabin idza dubigo faqad tahura. Setiap kulit yang disamak maka dia itu adalah suci. Jadi setiap kulit yang disamak itu adalah suci. Ayyuma ihabin dubigo faqad tahura, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun kulitnya ya, apapun kulitnya. Idza dubigo ayyuhuma ihabin dubigo faqad tahura. Kalau dia sudah disamak maka dia menjadi bersih ya. Ini hadisnya sahih dari riwayat Muslim, kemudian riwayat Abu Dawud dan lain sebagainya ya. Taib. Nah, dijawab lagi. Ini nih afwan ya, ini saya sedikit membahas lagi ya bab tentang khilaf. Inilah yang memusingkan orang-orang awam ya, kalau khilaf dibahas dia akan pusing. Tapi enggak apa-apa ya, saya akan coba membahas. Nah, dijawab lagi oleh pengikut Imam Ahmad Hanabilah bahwasanya hadis tersebut ya, hadis tersebut itu dimansukh itu dihapus. Apa dimansukh? Dimansukh? Karena ada sebuah hadis ya bahwasanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Ahmad ya, bahwasanya Nabi SAW menulis atau mewajibkan bagi kita, menulis bagi kita, yaitu kata Nabi, la tantafi'u minal maitati bi'ihabin wala asobin. Janganlah kalian memanfaatkan bangkai itu, kulitnya maupun urat syarafnya. Nah, kulit dan urat syarafnya jangan dipakai, jangan digunakan, kata Nabi SAW. Dan hadis ini hadis yang menasikh, menghapus hadis yang tadi, setiap kulit kalau disamak dia menjadi bersih. Tapi dengan hadis ini kata Imam Ahmad dan pengikutnya maka tidak boleh digunakan. Kenapa? Karena ada hadis ini yang menasikh, yang menghapus hukum yang tadi. Dan Imam Ahmad menambahkan hadis ini sebulan sebelum wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Akan tetapi dijawab lagi oleh jumhur ulama bahwa hadis ini ya sebagaimana kata Yahya bin Ma'in, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Taqribu Tahdzib, bahwasanya di dalam riwayat itu ada Ibnu Uqaim. Ya, Ibnu Aqim, ya, Ibnu Aqim itu adalah seorang yang lemah, masya Allah. Tapi kemudian ada lagi yang menguatkan, masya Allah. Banyak sekali pertentangannya. Nah, kemudian dijawab lagi oleh jumhur, seandainya pun ini hadisnya sahih, maka tidaklah batal dengan sendirinya. Kenapa? Karena ini ada jam'u di sana, ada tariqatul jam'i, ada jalan untuk mengumpulkan dua hadis yang bertentangan itu, yang seolah-olah bertentangan. Kenapa bisa dikumpulkan? Ya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang tadi yang tidak membolehkan kulit disamak tadi ya, bahwasanya kata Nabi, la tantafi'u ya, janganlah kalian memanfaatkan bahwasanya minal maitah dari bangkai itu, bi'ihabin kulitnya, ihab saya tulis di sini ya, ihab misalnya, nah, ihab wala asob, dan juga dengan dimanfaatkan syarafnya, urat syarafnya. Ihab, ini kata jumhur ulama, ihab itu adalah kulit yang belum disamak. Kulit yang belum disamak. Sementara kulit yang sudah disamak namanya adim. Adim. Nah, maka ini hadis ini tidak menafikan hadis yang setiap kulit itu kalau disamak menjadi bersih. Ya. Taib, ya. Maka jumhur ulama mengatakan bolehnya menggunakan kulit walaupun dia bangkai ya, tapi kalau sudah disamak maka hukumnya menjadi boleh ya. Baik, khafilah, sekali lagi ini bab khilaf ya, coba antum mendengarkannya juga kan pusing ya. Jadi intinya saya tidak akan membahas ya khilaf-khilaf seperti ini, hanya ini hanya sebagai contoh ya buat antum ya, bagaimana pusingnya jikalau orang awam, orang yang awal mula ya, dibahas bab tentang khilaf. Oh, akan dibahas nanti bagaimana para ahli hadis mengatakan itu, bagaimana nasi mansuhnya, bagaimana khusus umumnya, bagaimana mutlak muqayyadnya. Ah, ini harus faham bab tentang usul fikih. Sementara kita belum pernah belajar. Nah, maka intinya khafilah azanillahu wa yakum. Maka bagi kita orang yang awam, ya bagi orang yang pemula yang baru belajar, maka tidak apa-apa mengikuti salah satu madhab atau salah satu ulama yang kira-kira kita percaya, yakin bahwa mereka adalah orang yang siqah, orang yang terpercaya dan orang yang betul-betul paham dalam bab ilmu agama ya. Jadi sekali lagi, bahwasanya di dalam keterangan kitab ini, At-Tahlil Al-Fiqhi ini, ya karena At-Tahlil Al-Fiqhi ini adalah berdasarkan mazhab Imam Ahmad ya, dan banyak mengutip atau banyak beristifadah dari kitab Zadul Mustaqni ya, yang seperti yang saya bahas di pertemuan yang kedua, maka tidak membolehkan kulit yang sudah membangkai ya, itu disamak, itu tidak boleh, tidak halal, tidak halal ya, paham ya. Allah alam bisawab. Jadi mohon maaf saya jelaskan tadi sedikit khilaf ya, ini bukan berarti untuk memusingkan atau hanya ya mencoba untuk memahamkan bahwa kalau khilaf dibahas ya maka akan pusing ya. Tapi selanjutnya yang diharamkan itu adalah ma fihi zahabun ya, yang ada zahabnya, yaitu ada emasnya, yang mengandung emas. Jadi intinya bejana itu terbuat dari emas, maka hukumnya tidak boleh kita gunakan. Apapun itu, emas tidak boleh. Walaupun perempuan tidak boleh. Artinya emas itu kan boleh dipakai oleh perempuan, perak juga boleh dipakai perempuan. Kita laki-laki boleh menggunakan perak ya, dari perak apa untuk cincin. Tapi selainnya tidak boleh. Maka emas dan perak ini tidak boleh digunakan kalau untuk bejana ya. Jadi tidak boleh kalau untuk bejana terbuat dari emas ya. Selanjutnya mafihi fiddotun, dan juga kalau mengandung fiddoh, fiddoh itu apa tadi? Perak. Kalau mengandung perak tidak boleh. Ada dobbah kecuali lapisan, melapis, al-yasirah, yang kecil, minha lihajatin, yang ada di bejana itu lihajatin, karena hajat, karena ada kebutuhan. Tip. Jadi intinya di sini dijelaskan bolehnya memakai bejana yang ada perak, dikecualikan ada tiga hal. Tip, saya jelaskan di sini syaratnya ya, syarat ada tiga. Ada tiga. Pertama, antakuna adobah minal fiddoh. Jadi minal fiddoh. Yang pertama adalah dobah itu lapisan, melapis ya. Jadi melapis, misalkan begini, ada bejana yang pecah. Nah, bejana yang pecah ini, misalkan saya gambarkan ya, mohon maaf saya tidak bisa menggambar, ini contoh saja ya. Nah, ini misalnya pecah nih, nah, ini pecah. Nah, ini gambar ini pecah ya. Ah, kemudian disambung. Nah, disambung, sambungannya itu pakai perak. Nah, maka sambungan yang pakai perak itu namanya dobah. Apa namanya? Dobah. Nah, maka dobah itu boleh. Nah, ini kan di sini nih. Ada dobah, mana tadi ini? Ada dobah. Kecuali dobah. Apa? Mengelas ya, begitu ya. Kecuali lasan atau sambungan ya. Kecuali sambungan, lapisan atau lasan yang yasirah, yang kecil. Nah, jadi ini kecil. Kalau misalnya besar, misalkan sampai segini ya. Setengahnya lebih. Nah, ini yang harus dilapisi dengan emas ya, atau ditambal dengan emas, maka dengan perak, maka tidak boleh. Hanya yasirah. Nah, maka syarat yang kedua, antakuna adobah yasirah, atau soghirah la kabirah, laisat kabirah. Yang kedua syaratnya harus kecil. Dobahnya atau lapisannya ya, itu kecil. Tidak besar. Jadi antakuna adobah itu yasiratan atau kabiratan. Jadi dobahnya ya, pelapisnya itu adalah, atau penyambungnya itu adalah kecil, atau yasirah, kecil. Tidak besar. Yang ketiga ini nih, lihajatin ini. Ini apa? Lihajatin, karena ada kebutuhan. Karena kebutuhan. Laisa bizina, bukan sebagai hiasan. Bukan apa? Hiasan. Jadi kalau bejana ini hiasan, misalnya ini dihias gitu ya, ini dihias samping-sampingnya, maka tidak boleh kalau itu sebagai bentuknya hiasan. Tapi kalau sebagai kebutuhan ya, kalau ini tidak disambung maka tidak bisa dipakai, kemudian akhirnya disambung dengan perak, maka hukumnya boleh. Tapi bagaimana kalau disambung dengan emas? Tidak boleh. Tetap kalau emas itu tidak boleh ya. Ikhwafillah azani Allah wa yakum, itu ya tentang bejana ya. Mudah-mudahan antum bisa memahaminya. Insyaallah mudah-mudahan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah ini. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Aku lu qali hadza. Astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.